Lagu kesukaan kita, percepat laju roda. Ku tak peduli dengan mereka, asal kau di sini. Jangan pergi, kau yang mengutukkan aku. Bosan aku ucapkan tiga kata itu. Aku tak pernah merasa lengkap sampai kau